Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang kedua kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih pada pasal yang menjelaskan dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya berkaitan dengan tiga hal yang menjadi misi utama diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca satu persatu, menyisakan hal yang ketiga yaitu at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjelaskan tauhid, menjelaskan peribadatan yang benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang musyrikin menolak, mereka melontarkan syubhat-syubhat yang lemah untuk membantah kebenaran tauhid. Telah disebutkan oleh penulis rahimahallahu ta'ala bagaimanakah dialog yang terjadi antara beliau dengan mereka dalam banyak ayat sekaligus bantahan untuk mereka. Terakhir yang kita baca, ucapan orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin bahwasanya tindakan kesyirikan mereka itu dilakukan oleh nenek moyang, dan mereka mengaku bahwasanya nenek moyang mereka adalah orang paling cerdas, orang yang paling pintar. Maka tidak mungkin orang cerdas itu menyimpang, tidak mungkin orang pintar itu salah. Ini pemikiran orang-orang musyrikin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah keyakinan mereka bahwasanya kecerdasan mereka itu, kalau dikatakan cerdas, itu sirna dengan tindakan kesyirikan. Mereka bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka adalah orang yang sesat. Cukup kesyirikan mereka sebagai bukti kebodohan mereka. Orang cerdas itu akan menyembah Allah. Orang yang pintar itu akan faham peribadatan yang sebenarnya itu untuk siapa. Ketika dia mengagungkan makhluk yang sama derajatnya seperti mereka, antara yang disembah dengan yang menyembah derajatnya sama, itu sudah menunjukkan mereka bukan orang yang cerdas. Tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah, hadihi min jihatin. Ini satu sisi, ya. Jadi mereka tidak mau disalahkan dengan alasan agama mereka ini adalah agama nenek moyang. Nenek moyang mereka adalah orang-orang cerdas. Tidak mungkin orang cerdas itu salah. Tidak mungkin sesat, tidak mungkin batil. Kemudian dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi. Wa min jihatin ukhra akhadal musyrikun yukhawifunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal muslimin min alihatihim. Dari sisi yang lain, orang-orang musyrikun mulai menakut-nakuti Nabi dan kaum muslimin terhadap sesembahan mereka. Ya, sudah kalah, sudah. Ya, secara hujah argumen kalah telak. Argumen yang mereka bawakan itu hanya omong kosong. Tidak ada bobotnya sama sekali. Dibantah semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mereka pakai cara yang lain, menakut-nakuti Nabi, menakut-nakuti sahabat dengan sesembahan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, innakum asa'tumul adab ila alihatina bibayani ajzihim. Kalian-kalian ini sudah kurang ajar terhadap sesembahan kami. Berani melemahkan, menganggap enteng, menganggap lemah sesembahan kami. Fahum saufa yaghdabuna alaikum fatuhlikukum au tukhabbitukum li ajli dhalik. Hati-hati. Nanti sesembahan kita akan membinasakan kalian atau akan menghancurkan kalian dengan sebab ulah kalian sendiri. Ya. Bahasane wong Jawa ngene kualat, ya. Hati-hati lo kamu. Kamu sudah kurang ajar sama sesembahan kami. Nanti wali saya ngamuk. Nah, kalau ngamuk kualat kamu, ya, bakal kena balak nanti kamu. Nah, ini omongan mereka. Omong kosong juga, ya. Wa hadza kama kana al-awwalun yaquluna li rusulihim in naqulu illa tarak ba'du alihatina bisu. Ucapan mereka ini sesungguhnya sama dengan ucapan pendahulu mereka sebelumnya. Pendahulu mereka mengatakan kepada utusan Allah dengan ucapan yang sama, kami mengancam kalian bahwasanya sesembahan kami akan menimpakan kejelekan kepada kalian. Ya. Ditakut-takuti. Terus kalah sudah, tidak punya hujah, ketahuan jeleknya, ketahuan salahnya. Tapi tetap tidak mau dikatakan salah. Ya. Sudah, ditakut-takuti. Oh, cuma macam-macam loh ya. Wis, wis kowe oleh dalil gawon kabeh dalile. Tapi hati-hati lho yo. Kamu-kamu itu sudah mencela sesembahan kita. Kualat, ya. Wali kita itu sakti. Sesembahan kita itu sakti mondraguna, ya. Kamu nanti kalau enggak minta maaf, enggak mau kembali, enggak mau rujuk, enggak mau menarik ucapanmu, wa kualat. Ya. Kamu bakal begini begitu wa ila akhirih. ورد على ذلك بتذكير المسلمين وإلزامهم بما كانوا يشاهدونه ليلا ونهارا وهي أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تتحرك من أماكنها. Namun ucapan mereka ini, ancaman mereka ini kita balik kepada mereka. Kita ingatkan orang-orang musyrik ini dan kita ilzam mereka untuk mengakuinya. Sekarang hari demi hari berlalu, siang, malam, datang, datang, pagi, ganti, malam, siang. Wah, akhirnya ini berputar hari itu. Dalam keadaan sesembahanmu di tempat, gak kemana-mana. Ngayang-ngayi gak iso, maju gak iso, mundur gak iso, melaku gak iso. Ya. Gak bisa kemana-mana, gak bisa gerak. Lah kok bisa ngasih kita bahaya itu dari mana? Ya. Wa tataqaddama wa tata'akhkhar syai'a aw tadfa'a an nafsiha syarra. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa mencegah kejelekan sama sekali. Kok seandainya dibikin duel, tarung satu lawan satu gitu. Yuk kalah telak itu sesembahannya. Hah? Kita tinggal bawa palu, ya, bawa linggis, datangnya sesembahannya, tutup sekali, pecah kabeh. Tidak bakal ngelawan. Ya, tidak bakal ngelawan. Tidak kemudian sesembahan tadi berubah wujudnya. Nyaplok kita, gorok sih tadi. Ya. Bagaimana tastati antadurral muslimin wa tuhlikuhum? Lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan mereka-mereka ini bisa membahayakan kaum muslimin? Dari mana? Lihat aja berhalamu itu wis sawangan. Dari pagi sampai pagi lagi apa yang dia perbuat? Hanya diam. Ya. Mau maju aja digeser dulu. Mau pindah ke tempat lain diangkat dulu. Sing angkat sopo? Dia bisa terbang sendiri? Enggak. Sing angkat, sing nyembah. Ya, kok pantas disembah? Kalau mau lebih mulia-muliaan, yang angkat itu justru lebih layak untuk diangkat derajatnya ini. Kenapa? Tuhannya dibantu. Barakallahu fiik. Allah Taala mengatakan, "Alahum arjulu yamshuna biha." Apakah sesembahan kalian itu punya kaki yang bisa digunakan berjalan? Amlahum aydi yabtisuna biha? Apakah mereka punya tangan yang bisa dipakai untuk bekerja? Amlahum ayunu yubsiruna biha? Apakah mereka punya pandangan yang dengan itu mereka melihat? Amlahum adhanu yasma'una biha? Apakah mereka punya telinga yang bisa digunakan untuk mendengar? Nah, di sini Allah menyebutkan sifat-sifat, ya. Mereka punya kaki enggak? Oh, punya. Kayak melaku ora iso. Punya tangan enggak? Oh, duwe. Kayak kerja enggak iso. Punya mata enggak? Oh, ada matanya. Bisa melek? Enggak bisa. Punya telinga enggak? Oh, punya. Bisa dipakai dengarkan? Oh, enggak iso. Enggak iso kabeh, ya. Qul, kata Allah. Katakan wahai nabiku. Ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundirun. Panggil semua Tuhan kalian, ya. Celakakan aku. Jangan ditunda lagi. Tantang sama nabi, ya. Nek memang berani, nek memang kata kalian kualat, celukun kabeh sesembahan kalian, sing mulai paling cilik, sing paling gede, kabeh dari semua penjuru datangkan di satu tempat, ya. Kita tantang semua, ya. Kiduni walatundirun. Sekalian semuanya, jangan ditunda. tidak bakal iso. Ya, barakallahu fiik. Lawan datang aja diangkat, diangkut dulu. Enggak mungkin ngayang ya. Kalaupun ngayang ini kerjaannya setan ini. Setan ya segitu-gitu aja. Iso mik ngangkat, mindah, segitu tok ae. Ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cukup kita melihat faktanya sekarang. Ya. Kalau kalian menakut-nakuti kita dengan sesembahan kalian, bisa bikin kualat. Ya wis, celukun kabeh. Lihatan sesembahanmu itu. Apa yang bisa dia lakukan? Ya. Sini saya minta satu alat saja. Ya. Saya minta palu. Ya. Tak tutupi situ-situ, tak pecah kabeh. Ya. Apakah kemudian dia bisa balas begitu? Tak mungkin bisa. Terus balikkan setelah retak, siapa yang balikkan? Ya, kalian sendiri ditambal-tambal dewi. Ya. Kok gitu kok tidak mau mikir gitu loh. Sudah betul-betul kan dibodoh-bodohi. Sudah bodoh-bodohi orang lagi. Udah gitu bilangin ngakunya cerdas. Cerdas dari mana yang kayak gini? Wa duriba lahum bimathalin hadihil munasaba ba'dul amthal as-salihah. Mislu qawlihi ta'ala. Nah, sekarang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini beberapa contoh yang sangat tegas menunjukkan lemahnya sesembahan mereka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai umat manusia, telah dibuat permisalan, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Mereka tidak bakal mampu menciptakan seekor lalat meskipun semuanya berkumpul. Wa iyaslubuhum adzubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Dan apabila ada seekor lalat yang hinggap di tempat mereka, mereka tidak bakal bisa mengusir lalat tadi. Da'ufa talib wal matlub. Sungguh sangat lemah yang nyembah dan yang disembah. Ya. Tidak bisa. Kasih sesajen depannya. Apa entek sesajen ini? Simangan sopo. Simangan yo awakmu dewe. Ya. Orang-orang yang enggak gena ngelihat sesajen nganggur daripada basi dimakan. Ya. Tak bakal habis itu. Jangan habis kalong ayo lah. Ada lalat melilingi sesajennya. Apa bisa kemudian Tuhannya tadi gesuh lalatnya gitu suruh minggir? Gak ada ceritanya. Cukuplah kalian naruh sesajen untuk Tuhanmu, menunjukkan lemahnya Tuhanmu. Yang namanya sesembahan itu yang memberi rezeki, bukan dikasih rezeki. Allah yang ngasih makan kita, bukan kemudian Allah minta makan dari kita. Dah. Sangat sangat jauh. Kemudian wa mislu qaulihi ta'ala. Contoh yang lain, Allah taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-41. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pembela, seperti layaknya laba-laba yang sedang membuat rumah, membuat sarang. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Ya. Kalau mau ditanya sarangnya siapa yang paling lemah? Ya, sarangnya laba-laba. Kelihatannya kayak kuat, rajutan benang dengan benang yang lain membuat sebuah rangkaian yang keanakan kokoh, kuat. Jangankan digayuh, sebul aja sudah tetak semua, muluk semua. Ya, apalagi dikayu terus habis semua. Ya itulah permisalan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesembahannya kayaknya wah, gede. Apalagi orang dulu kalau udah bikin sesembahan enggak tanggung-tanggung, ya. Gede sekali dari berbagai macam bahan. Bahkan yang lebih nyeleneh lagi, ya, bikin patung berbahan roti. Roti ini bikin roti gede gitu ya, jadi patung terbuat dari roti. Kalau datang musim paceklik, Tuhane dipreteli satu-satu, ya. Tangannya diambil untuk sarapan, kakinya diambil makan siang, ya. Kepalanya diambil makan malam, sisu hilang Tuhane. Ya. Nah, ini kebodohannya mereka kayak gini. Lemah. lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mau mengerti, mau faham. Wa qad bayyana ba'dul muslimina ajazahum hadza biqaulih. Sebagian kaum muslimin mereka menyebutkan kelemahan sesembahan mereka dengan ucapannya, Rabbun yabulus sa'labanu bi ra'sihi laqad dhalla man balat 'alayhi sa'alibu. Apakah layak disebut Tuhan tikus atau musang kencing di kepalanya? Sungguh sangat rendah Tuhan yang dikencingi oleh tikus atau musang. Nah, ini ucapan sebagian sahabat, ya. Dia punya saudara, kalau tidak salah kakek atau ayah, atau pokoknya dia punya family, punya berhala di rumahnya itu. Dikasih tahu, ya, itu tidak boleh. Tidak mau manut, kamu kualat kamu. Tuhan saya ini, ya, sakti mondo guno ini. Kamu aja yang tidak tahu kesaktian dia. Tidak tahu piye, memang tidak sakti kok piye. Akhirnya, karena dikasih argumen tidak mempan, nah sudah, ya, pakai cara yang lain. Sama sahabat ini dipindah Tuhannya, dibuang ke tempat sampah. Pas dianya ke tempat ibadah, loh, Tuhanku nandi, kemana larinya ini? Hah? Cari sama dia, ketemu di tempat sampah. Nyamu ngamu di. Sopo sih berani ini menghinakan Tuhan saya. Sampai melepuh sampah kayak gini. Ya Allah, ya gak mikir. Ya, dibersihkan sama dia, dilap, sampai kinclong lagi. Gotong mana yang sama dia, taruh lagi di tempatnya. Ya, saya gak sadar. Ya wis, ben. Ya. Besoknya, hilang lagi Tuhan. Ya, kemana? Dibuang lagi ke sampah. Ya, ini lebih parah, wis dibuang ke sampah, dikencingi sama tikus. Ya, disitulah dia sadar. Loh, nek misalnya memang dia ini Tuhan, tikus gak bakal berani sama Tuhan saya. Lagi sampai kencing di atas sih. Waduh, ini gak beres. Akhirnya dia terbuka. Ya, baru sahabat ini mengatakan, Rabbun yabulus sa'labanu birasihi laqad dhalla man balat 'alaihi ta'alibu. Apakah pantas, ya, makhluk yang dikencingi sama tikus itu dikatakan Tuhan? Sungguh sangat rendah makhluk yang dikencing oleh tikus-tikus ini. Padahal terbuka. Ayo, sekat beresiki memang, ya. Tinggal sama dia sesembahan tadi. Laukanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mau sadar. Falamma wassalatin naubatu ila misli hadihil musarahah. Hajal musyrikuna wa maju wa sabbul muslimina hatta sabbu rabbahumullah subhanahu wa ta'ala. Ketika perdebatan sampai pada tingkat terang-terangan seperti ini, orang-orang musyrikun mulai gelisah dan marah. Mereka pun mulai mencela kaum muslimin dan mereka pun mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amal muslimuna faqad nahahumullahu subhanahu wa ta'ala an mu'awadati ma yusabbibu dhalik. Adapun kaum muslimin, Allah melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah dicela. Ya. Sudah jelas kelemahan sesembahan mereka. Sudah, ya. Kalian jangan melakukan lebih daripada itu. Karena ini tindakan sebagai sahabat sampai seperti itu tindakannya, ya. Yang akhirnya marah-marah mereka dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang. Ya sudah, jangan sampai seperti itu. Cukup kita jelaskan kepada mereka. Kalau mereka paham, mereka akan tahu kalau apa yang mereka sembah itu lemah, enggak bisa apa-apa. Agar mereka tidak mencela Allah. Wa qala, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalian jangan mencela sesembahan yang disembah selain Allah yang kemudian mereka mencela Allah dengan permusuhan tanpa dasar ilmu. Ya. Sampaikan saja kepada mereka bukti, dalil, akal sehat, logika yang cerdas kepada mereka bagaimana kebobrokan kesyirikan. Ya. Nanti urusan mereka mau sadar atau tidak, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tindakan lebih daripada itu jangan, khawatir mereka malah mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musyrikuna faqad qarraru ihbata ad-da'wah wa shaddi an sabilillah bid-daqt wal quwwati wal 'unuf. Adapun kaum musyrikin, mereka tidak tinggal diam. Mereka sepakat untuk memberangus dakwah dan mencegah umat manusia dari jalan Allah dengan cara tekanan, kekuatan dan kedzaliman. Faqama kullu kabirin wa ra'isin bi ta'dhibi man amana min qabilatihi. Maka masing-masing tokoh mereka pun mulai untuk menyiksa kabilah-kabilah mereka yang beriman. Mulai ya. Sudah hujah enggak kuat, pedang pun bertindak. Ya. Sudah kehabisan, mereka punya kekuatan, kaum muslimin lemah, ya sudah mulai disiksa mereka. Wa dhahaba jam'un minhum ila Abi Thalib liyakuffa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ad-da'wati ila Allah. Sebagian mereka mendatangi Abu Thalib, meminta Abu Thalib untuk mencegah Rasul dari dakwah kepada Allah sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, ya. Mereka tidak berani nyiksa Rasul. Kenapa? Ada Abu Thalib. Tidak berani ngisengi Rasul. Kenapa? Ada Abu Thalib. Abu Thalib masih sepemahaman dengan mereka, hanya saja membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dilobi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kamu itu pemimpin kita. Kamu itu panutan kita. Mbok yo ngertilah. Hah? Tahanan ponaanmu itu dari dakwah. Jangan boleh ngisi kemana-mana, ngasih pengajian di mana-mana, bikin resah masyarakat. Bahkan sampai terjadi tawar-menawar. Sahalala. Mereka bilang kepada Abu Thalib, segini aja, ya, kamu apa Muhammad tak PE, tak jadikan anak, ya. Nanti Muhammad tak ganti. Kamu pilih dari anak-anak musyrikin apa anak-anak Quraisy yang kamu suka, ya, PN gantian, ya. Diapakan Nabi Muhammad? Ya dibunuh. Ya. Ngamuk Abu Thalib. Kowe iku piye? Ponaanku dhewe tak kekno terus kowe pateni ngono ta? Ha? Ponaanku saya kasihkan ke kamu, kemudian kamu bunuh dia. Kemudian saya suruh ngopeni anaknya orang. He? Iki hukum kaya apa iki? Enggak. Saya ndak mau nerima tawaran gila kayak gini ini. Lemes lagi mereka. Pokoknya ya apa carane biar Abu Thalib mau untuk menahan Rasul. Dan pernah Abu Thalib meminta sama Rasul untuk menghentikan dakwah. Tapi Rasul tetap tegar. Ya. Lanjut, wahai pamanku. Ini dakwah mulia, dakwahnya di Rabbul Alamin. Lanjut tetap. Ya. Apapun yang terjadi. Abu Thalib mengiyakannya, sudah lanjutkan perjalananmu, lanjutkan dakwahmu. Adapun mereka-mereka yang tidak punya apa namanya pegangan, orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, khalas. Mereka habis, ya, disiksa habis-habisan oleh majikan dan tokoh-tokoh mereka. Kemudian penulis mulai menyebutkan beberapa contoh para sahabat yang disiksa oleh kaumnya. Ta'dibul muslimin, penyiksaan terhadap kaum muslimin. Masih lama isyanya? Kurang berapa menit? Tamam. Tayyib. Fa ma ta'dhibuhumul muslimin faqad ataw fihi bi anwa'in taqsha'ru laha al-julud wa tatafattaru minha al-qulub. Adapun penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin, maka sungguh telah mencapai tingkatan yang membuat bulu kuduk itu merinding dan membuat hati itu bergetar, yakni siksaan di luar nalar, siksaan di luar kemanusiaan, betul-betul sadis, pengis, jahat. Di antara contohnya, kana Bilal ibn Rabah radhiyallahu an mamlukan li Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Bilal bin Rabah dulu beliau adalah budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Fakana Umayyah yaj'alu fi 'unuqihi habla. Umayyah mengikat lehernya Bilal. Wa yadfa'uhu ila as-sibyan, kemudian diseret, ya, keliling diarak di hadapan anak-anak musyrikin. Yal'abu nabihi, kemudian anak-anak ini ngerjai Bilal. Ada yang mukuli Bilal, ngeludai Bilal, nendang Bilal ila akhirnya. Pokoknya dibikin mainan. Wa huwa yaqulu ahad ahad. Sahabat Bilal tetap mengatakan ahad ahad. Esa esa. Wa kana yakhruju bihi fi waqti adh-dhahirah. Pernah suatu hari Umayyah menyeret sahabat Bilal di tengah terik siang yang panas. Iki panasnya gak koyok panasnya Tuban ini. Ya. Panasnya Mekah ini. Mekah ini panas. Kalau udah panas biasa sampai 50 derajat. Ya. Panas tenan. Ya. Fayatrahuhu ala dhahrihi firramba wahiyya ramlu awil hajarus syadidul hararah. Sudah ditaruh di bawah terik panas matahari, punggungnya beliau dikasih pasir panas. Was, melepuh. Thumma ya'muru bis-sakhratil 'azimah fatudha' 'ala sadrih. Bukan hanya itu. Jadi bagian punggung dikasih batu atau pasir panas, ditelentangkan, dadanya dikasih sakhrah. Sakhrah itu batu besar. Kalau batu yang sedang itu namanya hajar. Kalau batu kecil namanya ramal, ya, atau hasa, kerikil. Kalau agak gede hajar. Kalau gede sakhrah, ya. Sakhrah itu biasa kayak batu sungai yang gede-gede, itu sakhrah. Diangkat taruh di atas dadanya beliau. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, yakni majikannya ini mengatakan, la tazalu hakada hatta tamut. Au takfuru bi Muhammad wa ta'budul Lat wal Uzza. Hey Bilal, kamu akan terus seperti ini keadaanmu. Entah kamu mati atau kamu mengkufuri Muhammad dan menyembah kembali Lat dan Uzza. Fayaqulu ahad ahad. Sahabat Bilal mengatakan, "Esa, esa. Enggak mau, ya, mending mati. Mati jasadnya sudah. Habis itu selesai." Adapun kalau berani melakukan kufur-kufuran dan kesyirikan, urusannya bukan sampai kematian, sampai nanti hari kiamat yang sudah tidak ada kematian lagi. Waliyadu billah. Wa marra bihi Abu Bakr radhiyallahu anhu yauma. Sahabat Abu Bakar suatu hari melewati sahabat Bilal, wa huwa yu'adzab, sahabat Bilal tengah disiksa. Fashtarah, langsung dibeli oleh sahabat Abu Bakar, wa a'taqahu lillah, kemudian dimerdekakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Sahihul Musnad mimma fi laisa fi sahihain kata Syekh Mukbil, sebuah athar dari salah seorang sahabat. Ada seorang tabi'in datang kepada sahabat ini. Kemudian dia mengatakan, sungguh sangat beruntung kedua matamu karena bisa melihat Rasul, bisa ikut berperang bersama dengan Rasul, beriman bersama dengan Rasul, bermajlis dengan Rasul. Ucapan yang baik apa enggak? Baik toh. Ini tabi'in ini merasa masya Allah bagus. Ya. Apa respon sahabat ini? Ngamuk ya. Beliau marah. Bukannya malah memuji, marah beliau. Beliau mengatakan, duhai kiranya engkau memiliki mata yang sama denganku melihat keadaan ketika itu. Melihat para sahabat disiksa, melihat para sahabat yang lainnya harus meregang nyawa untuk bisa sujud menaruh jidat ke atas tanah, nyawa taruhannya. Berperang mengangkat pedang, melawan keluarga sendiri, melawan kabilah sendiri. Marah sahabat ini. Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah. Kalian dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang beriman. Di zaman yang penuh dengan keimanan. Wallahu a'lam bagaimana keadaan kalian kalau kalian hidup di masa kami. Laqad kufitumul bala' bighairikum, kata beliau. Sungguh ujian-ujian di awal telah dicukupkan oleh orang-orang selain kalian. Bersyukur kalian bisa beriman dengan keimanan yang tenang dan damai. Bersyukur kalian bisa ke masjid menyembah Allah dengan damai. Bersyukur kalian bisa bermunajat kepada Rabbul Alamin dengan damai dan tenang tanpa gangguan. Sungguh para sahabat di masa lalu, di awal Islam, perjuangan untuk melanjutkan dan menegakkan agama, nyawa taruhannya. Sahabat Bilal, ya, wallahu a'lam kalau seandainya kita disiksa seperti ini, ya, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Aina nahnu min haula? Kita di mana ketika itu? Apakah kita bersama dengan Rasul ataukah justru kita termasuk orang yang menentang beliau? Wal ya, banyak syukur. Ada hikmahnya kita dilahirkan di masa-masa, ya, yang sudah penuh dengan keimanan, Islam sudah tersebar, walhamdulillah. Kita ibadah sudah tenang, walhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur. Sebuah kenikmatan yang tiada tara, tiada banding. Sungguh pendahulu kita harus berjaga siang dan malam, tidak tidur, menjaga perbatasan. Mereka harus mengangkat pedang melawan ayah mereka, anak mereka sendiri demi menegakkan agama. Mereka meregang nyawa, mengorbankan nyawa, berjuang darah sebagai taruhannya demi bisa sesjudulillahi sajdah, hanya untuk bisa sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakni walhamdulillah keadaan sekarang banyak kita bersyukur. Wa kana 'Amr ibn Fuhairah yu'adzabu hatta yafqada wa'yuhu wa la yadri ma yaqul. 'Amr ibn Fuhairah disiksa hingga enggak sadar sampai ngelantur, enggak tahu apa yang dia omongkan. Yakni saking kerasnya siksaan sampai ngelantur. Ini mirip kayak yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal fi ayyamil mihan, pada masa-masa ujian. Ketika negara dikuasai oleh kelompok Mu'tazilah, orang-orang rasionalis yang lebih mengedepankan akal daripada dalil, kemudian mereka membujuk khalifah untuk membuat undang-undang negara. Quran adalah makhluk. Kemudian mewajibkan setiap warga negara untuk meyakininya. Yang tidak mau, siksa. Banyak ulama yang kemudian mereka mengkhawatirkan diri mereka sampai melakukan tauriyah, diplomasi, ya, dipanggil sama khalifah, ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Dia mengambil mushaf, ditaruh di sakunya, kemudian mengatakan, hadza makhluk, hadza makhluk, ini makhluk. Khalifah memandang, oh Quran tadi makhluk. Padahal maksudnya siapa? Hadza itu saya. Ya. Saya makhluk. Quran, enggak. Diplomasi. Khawatir. Ya, karena kondisi ketika itu. Ada yang ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Dia mengatakan, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, hadihi makhluk. Ya. Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, ini makhluk. Maksudnya apa? Jariku ini makhluk. Yang tak hitung bukan makhluk. Ya, diplomasi. Adapun Imam Ahmad ketika dipanggil sama khalifah dalam keadaan umat manusia di luar istana, bawa kertas, bawa pena, nunggu fatwanya Imam Ahmad. Penasihat kerajaan datang kepada Imam Ahmad ngomong, "Uslah, menyerah saja kamu daripada kamu harus disiksa." Kata Imam Ahmad, kalau saya menyerah, ribuan orang di luar sana akan sesat. Saya menanggung dosanya di hadapan Allah dan saya tidak mampu. Ya. Tapi kalau saya tetap teguh di atas pendirian saya, mereka selamat. Meskipun saya harus disiksa. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, Al-Quranu kalamullah khairu makhluk. Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Langsung diseret, masukkan penjara, dicambuk sebulan penuh. Sampai pingsan beliau. Ya. Bangun. Cambuk lagi. Bangun. Cambuk lagi terus. Sampai beliau enggak sadar, ditanya, beliau mengatakan, Quran makhluk. Begitu sadar, cabut ucapannya, Quran kalamullah, garubang, cambuk lagi. Sampai tiga khalifah beliau mengalami masa-masa seperti itu. Sampai para ulama mengatakan, ya, a'azzallahu al-islam bi'abi bakrin ayyama riddah wa bi'imami ahmad ayyama al-mihnah. Sungguh Islam menjadi mulia di masa Abu Bakar ketika masa-masa murtadnya bangsa Arab. Dan Allah menjaga Islam dengan Imam Ahmad di masa-masa ujian. Quran dinyatakan makhluk. Ujian sangat besar, ya ikhwan. Wa 'adziba Abu Fakihah wasmuhu Aflah qila kana minal azd wa kana maulan li bani Abdiddar. Abu Fakihah juga disiksa, namanya Aflah. Beliau dari Bani Azd. Beliau adalah budak milik Bani Abdiddar. Fa kanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin syadid. Beliau diseret keluar di tengah siang yang panas. Wa fi rijlaihi qaidun min hadid. kakinya diikat dengan tali besi. Fayujarudunahu minastiyab, ditelanjangi. Wayubtihunahu firabda, dan dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang panas. Tumayatuna ala tahrihi syakhratan la hatta la yataharrak. Kemudian diletakkan di atas punggung beliau batu yang sangat besar hingga tidak bergerak. Fakana yabqa kadzalika hatta la yaqil. Beliau terus di bawah batu sampai beliau tidak sadar. Falam yazal yu'adzab kadzalik hatta hajar ila al-Habasyah al-hijrah ats-tsaniyah. Beliau terus disiksa sampai berhasil kabur menuju Habasyah pada hijrah yang kedua. Wa kanu maratan qad rabatu rijlahi bihablin thumma jarruhu wa alquhu fil ramda wa khannaquhu hatta dhannu annahu qad mat. Pernah beliau diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret, dilemparkan ke di tengah-tengah padang pasir, dicekik sampai beliau pingsan hingga mereka menganggap beliau telah mati. Famarra bihi Abu Bakrin fashtarah wa taqahu lillah. Kemudian Abu Bakar melewati beliau, dibeli dan dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni keadaan yang sangat sempit ya ikhwah di masa-masa awal perjuangan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak heran mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah. Maka tidak heran mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah rijaluddin, para penjaga-penjaga agama. Layak bagi mereka mendapatkan rekomendasi dari Rabbul Alamin, Rabb Alam Semesta. Karena perjuangan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Maka tidak heran kalau keimanan mereka tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau kekuatan iman mereka tidak bisa dibandingkan dengan generasi setelahnya. Menunjukkan bagaimanakah keimanan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka dalam mempertahankan agama, mempertahankan keimanan lillahi azza wa jalla. Adapun yang selanjutnya, para sahabat yang lainnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.